tresno duwe ku mung rasa sayang nganti nyawaku ninggal keroko rasa ku ra ilang tresno ning jero dodo sing tak jalo imbang ono masih yo aku rasuke pondo moh yen dikawin jalo imba.